Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum orang kafir yang masuk ke dalam masjid? Dan bagaimana sikap kita jika ada orang kafir yang masuk ke dalam masjid? Bagaimana musyawarah masyarakat yang ada orang kafirnya dan dilaksanakan di dalam masjid? Sekali lagi, apa hukum orang kafir yang masuk ke dalam masjid? Dan bagaimana sikap kita jika ada orang kafir yang masuk ke dalam masjid? Serta bagaimana musyawarah masyarakat yang ada orang kafir di dalamnya dan dilaksanakan di dalam masjid? Kepada Ustaz Saudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah tentang masalah hukum dari orang kafir masuk ke Masjidil Haram dan di dalam jawaban tersebut kemudian juga tersirat tentang hukum masuknya kaum muslimin ke masjid yang selain Masjidil Haram, yaitu di sana disebutkan bahwa saya yahrum 'alal muslimin an yumakkinu ayya kafirin min dukhuli al-masjidil haram wa ma hawlahu min al-haram kullihi. Tidak boleh bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin, untuk mengizinkan orang kafir masuk ke Masjidil Haram, ke masjid yang ada di Mekah, baik yang di Ka'bah ataupun masjid-masjid yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Janganlah mereka orang musyrikin itu masuk ke dalam Masjid Al-Haram ba'da 'amihim hadza. Ini tidak boleh kalau ke Masjidil Haram. Adapun pertanyaannya kepada masjid yang bukan Masjidil Haram, maka di sini ada khilaf di antara para ulama, disebutkan oleh fatwa Lajnah Daimah, amma ghairuhu minal masajid faqala ba'dul fuqaha yajuz bi'adami wujudi ma yadullu ala man'ihi. Sebagian para ulama mengatakan selain Masjidil Haram itu boleh karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagian lagi mengatakan wa qala ba'dhum la yajuz qiyasan 'ala al-Masjidil Haram. Tidak boleh dikiaskan dengan Masjidil Haram, sebagaimana Masjidil Haram tidak boleh, maka masjid yang lainnya pun tidak boleh. Was-shawab, yang benar dikali diterjih oleh fatwa Lajnah Daimah adalah oleh para ulama dikatakan yang benar jawazuhu li maslahatin syar'iyyah. Boleh apabila ada maslahat secara syar'i. Menurut kalau di sana ada maslahat yang syar'i seperti lihajatin tad'u ila dzalik, karena ada kebutuhan, kasima'i ma qad yad'uhu lidukhul fil Islam, yang di dalamnya mereka bisa mendengar apa yang bisa menjadikan mereka masuk Islam, au hajatuhu ila syurb min ma'in fil masjid, atau dia ingin minum, kalau di masjid itu ada disediakan air minum. Ini kalau ada kebutuhan-kebutuhan, ada keperluan yang syar'i, ya, maka tidak mengapa. Begitu pula kalau ada musyawarah wallahu ta'ala alam iswab, maka tidak mengapa, terutama kalau di dalam musyawarah tersebut misalnya ada dimulai dengan kesempatan dibacakan ayat Al-Quran atau dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam acara tersebut, atau ada tausiah dan nasihat dari orang yang mengetahui tentang agama, sehingga orang kafir tersebut bisa mendengarkan ceramah tentang agama ini. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini bisa menjadikan perkara yang bermanfaat. Ala kulli hal, yang jelas tidak ada larangan, terutama kalau ada maslahat yang syar'i. Ketika ada kebutuhan yang diperbolehkan oleh syariat, maka itu tidak mengapa. Nah, adapun Masjidil Haram maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk masuk, tidak boleh bagi orang kafir untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, yaitu masjid yang di Ka'bah, yang ada Ka'bahnya, ini masjid yang ada di Mekah, Ka'bah, dan juga masjid-masjid yang di sekitar Ka'bah. Nah, sebagaimana juga tidak boleh bagi seorang muslim untuk masuk ke tempat ibadahnya orang kafir, tidak boleh, karena ini akan memperbanyak mereka, memperbanyak jumlah mereka. Nah, dan juga dikhawatirkan akan turun hukuman Allah, akan turun hukuman dari Allah ke tempat tersebut, sehingga dia akan terkena hukuman bersama dengan mereka. Namun kalau ada maslahatnya, ini tidak mengapa seorang muslim masuk seperti untuk mendakwai mereka, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini juga disebutkan dalam fatwa lajnah daimah. Ya, sehingga kalau ada maslahatnya pun kaum muslimin boleh masuk ke dalamnya, namun kalau tidak ada maka tidak diperbolehkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين.